Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الطلاب rahimani wa rahimakumullah. Nawasul qira'ah, kita sambung bacaan kita risalah yang mulia Kitabut Tauhid li Syekh Shalih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu masih menyambung pembahasan tentang bagaimana kesungguhan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menutup pintu kerusakan, pintu kesyirikan. Di sini beliau hafizahullah telah menyebutkan beberapa poin, ada 3 poin yang sudah kita ulang kemarin, ya. Dan kita telah sampai pada penukilan beliau, ya, dari perkataan Syekh atau Syekh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Tayyib, di mana kebanyakan manusia mereka menyelisihi larangan-larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terkait dengan pintu-pintu yang berusaha beliau tutup, yaitu pintu kerusakan berupa kesyirikan. Berupa kesyirikan. Namun dengan larangan-larangan tersebut, banyakkan manusia menyelisihinya. Justru mereka melakukan, ya, apa yang dilarang tersebut. Perkara-perkara yang dilarang oleh beliau tersebut. Oleh karena itu, kebanyakan mereka pun terjatuh kepada kesyirikan, bahkan kesyirikan besar. Ya, kesyirikan besar. Sehingga mereka pun membangun bangunan di atas kuburan. Ya. Bahkan mereka menjadikan bangunan tersebut sebagai tempat kunjungan yang dikunjungi manusia, yang diselenggarakan ya acara-acara di bangunan tersebut. Yang tentunya acara-acara tersebut dari jenis-jenis kesyirikan besar, seperti di antaranya adzabah, ya, acara menyembelih di situ, berdoa kepada penghuninya, minta perlindungan kepada mereka, demikian pula memalingkan, ya, nazar-nazar kepada mereka, wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah. Dari macam-macam ibadah mereka palingkan kepada mereka. Maka ini adalah perbuatan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya, tentunya min nau'un min nau' syirkul akbar. Oleh karena itu, ayyuhallahu rahimani wa rahimakumullah, kita lihat apa yang dinukilkan, kita ulang lagi apa perkataan Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah. Qala Al-Allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Wa man jama'a baina sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil qubur wa ma amara bihi wa naha anhu wa ma kana alaihi ashabuhu wa baina ma alaihi aktsarun nas al-yawma رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان أبدا بحيث لا يجتمعان أبدا. Berkata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, maka dan barang siapa yang mengumpulkan antara sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terkait al-qubur, wa ma amara bihi wa naha anhu, dan perkara-perkara yang beliau perintahkan tentangnya, demikian pula perkara yang beliau larang tentangnya, dan apa yang telah dijalankan diamalkan para sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam wa ridwanuhum ajma'in, dari para sahabat beliau, antara ini wa baina ma alaihi aktsarun nas al-yauma, ini kata beliau rahimahullah, dan antara apa yang terjadi pada kebanyakan manusia pada hari ini, yakni fi waqtihi, yakni pada waktu di zaman beliau, ya, di zaman beliau rahimahullah. Ini di zaman beliau yang jauh, ya, dengan zaman kita sekarang ini. Ini sudah terjadi. Kebanyakan manusia apa? Menyelisihi apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ra'a ahaduhuma mudadan lil akhar wa munaqidan lahu. Ya, akan terlihat salah satu dari keduanya itu saling bertentangan, salah satu dengan keduanya, ya, atau salah satu dengan yang lainnya, saling berlawanan, saling bertentangan, di mana la yajtami'ani abadan, perkara tersebut tidak akan mungkin, ya, bersatu selamanya. Ya. Tentunya yang namanya bainal haqq wal batil tidak akan bersatu selamanya. Ya. Demikian pula dari apa yang beliau ajarkan dari sunnah beliau yang dijelaskan di sini terkait datang al-kubur, terhadap apa yang beliau perintahkan, beliau larang, demikian pula yang diamalkan oleh para sahabat beliau, dengan kebanyakan manusia, dengan apa yang diamalkan kebanyakan manusia di zaman beliau rahimahullah, di zaman beliau, ya, di zaman siapa? Imam Al-Qayyim rahimahullah pada waktu itu sudah bertentangan, berlawanan, dan tidak akan berkumpul jadi satu selamanya. Nah, apakah lagi di zaman kita? Ketika kita memperhatikan, melihat manusia di zaman ini sama atau bahkan mungkin lebih parah. Waliyadu billah. Apa yang terjadi sama? Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarangnya, justru mereka mengerjakannya. Ya. Beliau memerintahkan untuk meratakan kuburan, tidak ditinggikan, apalagi dibangun. Namun apa? Yang terjadi sekarang bukan hanya sekedar ditinggikan, tapi dibangun. Dibangun rumah-rumah bahkan. Ya. Dan bahkan tergantung kedudukannya. Kalau orang itu dianggap di sisi manusia adalah orang yang besar, semakin besar bangunannya dan semakin megah. Sehingga dengan tempat yang semakin besar, semakin banyak yang mengunjunginya pula. Waliyadubillah. Dan ini terjadi sekarang. Fakta yang ada terjadi. Orang yang dianggap di sisi mereka mulia, besar, ya, orang yang besar pasti sudah di kebanyakan manusia al-yaum hari ini dibangunlah kuburan tersebut. Ya. Bukan sekedar bangunan yang dibangun, bangunan yang manusia bisa masuk ke situ, berkumpul situ, melakukan doa di situ, minta hajat ini itu. Waliyadubillah. Dan benar apa yang beliau katakan rahimahullah, bahkan ini di zaman beliau ya sudah terjadi. Kebanyakan manusia ya. Qala fanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an as-salah ila al-qubur. Nabi Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang salat menghadap kuburan. Wa haula'i yusalluna indaha. Nah, mereka justru salat di kuburan, ya. Salat di sisi kuburan. Wa naha 'an ittikhadhiha masajid. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang menjadikan kuburan itu masjid-masjid. وَهَاُولَٰئِ يَبْنُونَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَيُسَمُّونَهَا مَشَاهِدَ. Justru mereka membangun di atas kuburan masjid-masjid sebagai tempat ibadah yang mereka ya jadikan tempat perkumpulan. مُضَاهَةٌ لِبُيُوتِ اللَّهِ. Menandingi rumah-rumah Allah. Ya, yang seharusnya mereka justru datang berkumpul, berkumpul, berdoa di masjid Allah, masjid dari masjid min masjidillah, tapi justru rumah yang masjid, masjid Allah justru orang tidak berdatangan, malah berdatangannya kemana? Ke tempat yang dibangun di atas kuburan. Waliyadubillah. Ini terjadi. Benar-benar menandingi, ya. Waliyadubillah. Wa naha an iqadis suruj 'alayha. Nabi melarang untuk menyalakan lentera-lentera atau yang semisalnya lampu di atasnya, di atas kuburan. Wa ha'ula'i yukafuna al-wukuf 'ala iqadil qanadil 'alayha. Mereka justru memasang lentera-lentera, lampu-lampu di atas kuburan. Setelah dibangun, secara otomatis mereka kasih penerang, dipasang lampu ataupun lentera atau yang semisalnya. Ya. Wa naha an tattakhidha 'eedan wa haula'i yattakhidhunaha a'yadan wa manasik. Nabi melarang ya untuk menjadikan di kuburan ini perayaan sebagaimana perayaan Eid. Wahaula justru mereka apa? Menjadikannya tempat tersebut dirayakannya, ya, perayaan-perayaan, bahkan manasik-manasik. Walihadzubillah. وَيَجْتَمِعُونَ لَهَا كَجْتِمَعِهِمْ لِلْعِيدِ أَوْ أَكْثَرُ. Bahkan apa? Mereka berkumpul, berdatang berkumpul, ya, di tempat tersebut أَكْثَرُ, ya, sebagaimana banyak berdatangan sebagaimana ketika perayaan Eid, bahkan أَكْثَرُ lebih banyak, ya. Wa amara bi taswiyatiha, dan Nabi memerintahkannya untuk meratakannya. Kama rawa Muslim fi sahihihi an Nabi al-Hayyat al-Asadi qala qala li Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tad' suratan illa aw ala tad' suratan, ini dalam riwayat yang lain, ala tada suratan illa tamastahu wala qabran masyrifan illa sawaitahu. Fi riwayat, dalam riwayat yang lain, ala tada timthalan. Ya. Nabi memerintahkan untuk meratakannya, tidak meninggikan kuburan. Sebagaimana dalam riwayat Muslim dalam sahihnya, ini sahih Muslim dari Abi Al-Hayyat Al-Asadi, beliau mengatakan, berkata kepadaku Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, maukah kau utus engkau dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusku, ya, sallallahu alaihi wasallam, agar engkau, ya, tidak meninggalkan satu gambar atau timsal illa tamastahu, kecuali engkau menghancurkannya. Wala qabran, tidak pula kuburan, ya, yang ditinggikan, illa sawaitahu, kecuali engkau hendaknya apa? Meratakannya. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat ini jelas, ayyuhat talaba rahiman wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk meninggikan kuburan, apakah lagi membangunnya, suatu bangunan di atas kuburan. Beliau, apa yang beliau perintahkan adalah untuk meratakannya, ya, tidak meninggikannya. Ya. Apa yang kita baca tadi justru jelas bertentangan ketika Nabi melarang untuk tidak menjadikan masjid di atas kuburan, mereka justru membangun dan menjadikan tempat perkumpulan di situ, sehingga menandingi masjidillah, ya, atau masjid Allah, menandingi masjid-masjid Allah. Beliau melarang untuk tidak masang lentera-lentera atau lampu di kuburan tersebut, justru mereka memasangnya. Nabi melarang tidak membangun, mereka justru membangunnya. Ya. Tidak merayakan perayaan-perayaan di atas kuburan, justru mereka merayakannya. Bahkan melakukan perayaan-perayaan, bahkan manasik, ya, bahkan lebih besar perayaannya atau bahkan lebih banyak. Artinya apa? Keadaan manusia dengan apa yang datang dari larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mudhadan, ya, wa munaqidan, ya, berlawanan dan bertentangan, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Ya. Rasul melarang gini malah dilakukan. Rasul melarang ini malah dilakukan. Padahal itu larangan yang harusnya ditinggalkan, dijauhkan, dijauhi. Ini yang terjadi wal'iyadzubillah. Dan ketika dibangun dan terjadi di situ, ya, dibangun satu bangunan, terjadi di situ perkumpulan, maka terjadilah yang namanya satu ibadah dari banyak ibadah, minad du'a, adzabah, wan nazar, ghair dzalik, terjadi di situ. Ya, dan secara otomatis tentunya ibadah yang dia kerjakan itu justru mengarah kepada apa yang ada di dalam kuburan tersebut, atau yang dikubur tersebut. Wa iyyadzu billah. Bahkan di zaman sekarang terjadi ya, yang orang mengatakan bahwa di situ tempatnya kuburan ini orang yang besar, sehingga kemudian dibangun ya, sehingga menjadi tempat yang manusia berdatangan di situ, yang manusia di situ terkadang tidak tahu apa iya di situ ada ini ya. Dan ini terjadi, sempat terjadi, sehingga terjadi pembongkaran, ternyata di situ enggak ada apa, bukan kuburan, namun dibikin ya, dibikin pernyataan dibangun manusia berdatangan, waliyatu billah, sampai terjadi seperti itu ya, ada ya, bukan kuburan dibangun jadi kuburan ya. Allah alam. Wal'iyadu billah. Qala wa fi sahihihi aydan an Thumamah ibn Sufi qala kunna ma'a Fadala ibn Ubayd bi ardi Rum bi Rudas fatuwfiya sahibun lana فأمر فضاله بقبره فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها وكما قال صلى الله عليه وسلم dan di dalam sahihnya pula, ini sahih Muslim, dari sahabat Thumamah ibn Sufi qala, beliau mengatakan, dahulu kami pernah bersama Fadalah bin Ubaid di ardhir Rum ya, yang namanya Rudas ya, di ardhir Rum yang namanya Rudas. Fatuwfiya sahibun lana, maka ada dari teman kami yang meninggal di situ. Maka Fadalah memerintahkan untuk menguburnya dan meratakannya. Ya. Kemudian Fadalah pun mengatakan, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk meratakannya, bi taswiyatiha ai bi adami raf'iha, tidak meninggikannya. Tidak meninggikannya. Allahu a'lam bissawab. Sehingga jelas ya, apa yang beliau perintahkan, seperti apa yang beliau perintahkan, dan bagaimana yang beliau larang. Qala wa haula'i yubalighuna fi mukhalafati hadainil haditsain. Beliau mengatakan, mereka dan mereka justru sungguh-sungguh ya, semangat sungguh-sungguh di dalam menyelisihi dua hadis ini, hadis Abil Hayyaj dan hadis Thumamah. Wa yarfa'unaha 'anil ardi kal bait, justru mereka meninggikan kuburannya ya, seperti rumah. Artinya apa? Justru membangunnya seperti rumah. Wa yakiduna 'alaiha al-kubab, bahkan mereka memasang di atasnya kubah-kubah, membikinkan di atasnya kubah-kubah. ila angkal sampai dikatakan apa? Fangdur. Ila hadat tabayun al-azim. Lihatlah perbedaan yang besar ini. Baina ma syara'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qasduhu. Perbedaan antara apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan, syariatkan dan tujuan beliau. Minan nahyi amma taqaddam dzikruhu fil qubur, dari larangan apa yang telah lewat, telah terdahulu penyebutannya tentang kuburan. Wa baina ma syara'ahu haula'i wa qasaduhu, dan antara apa yang dilakukan, diamalkan oleh mereka manusia, kebanyakan manusia, waqasuduhu, dan yang mereka apa? Tujukan, yang mereka maksudkan. Ya, perbedaan yang amat besar, sangat berbeda, karena jelas-jelas bertentangan dan berlawanan. Ya. Kita lihat dua hadis tadi, ya, yang jelas-jelas beliau mengatakan seperti itu, melarang demikian, memerintahkan demikian. Tapi apa? Mereka justru sebaliknya, ya. Sehingga apa? Sangat berbeda dengan perbedaan yang besar antara apa yang beliau syariatkan, beliau perintahkan, dan apa tujuan dan maksud beliau dengannya, dengan apa yang diamalkan, dikerjakan manusia, dan maksud tujuan yang dilakukan mereka. Qala hafizahullah, wala raiba anna fi dhalika min al-mafasid ma yu'jizul 'abdu an hasrihi. Sehingga tabelnya tidak diragukan lagi bahwa pada perkara itu, pada perkara tadi, padanya ada kerusakan-kerusakan yang melemahkan hamba dari batasannya. Ya, sudah di situ disebutkan secara ringkas. Ya, ada garis i'tiradiyah. Kemudian, ya, disebutkan apa? Al-mafasid, kerusakan-kerusakan tersebut, sampai pada perkataan wa minha ila anqal wa minha anna alladhi syara'ahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam inda ziyaratil qubur innama huwa tadhkirul akhirah atau tadhkirul akhirah. Di antaranya bahwa apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam syariatkan ketika ziaratul kubur tak lain adalah untuk mengingat akhirat. Wal ihsan ilal mazuri biddu'a ilahu wa tarahum alaihi. Dan al ihsan, perbuatan baik, ya, perbuatan ihsan kepada yang diziarahi dengan doa, dan perbuatan tarahum, pemuliaan terhadapnya. Wal istighfar wa su'alul afiyah lahu, dan memintakan ampun dan pemaafan kepadanya. Fayakunu zairu muhsinan ila nafsihi wa ila al mayyit. Sehingga az-zair, yani orang yang menziarahi tersebut, berbuat baik, muhsin, dan berbuat ihsan kepada dirinya dan kepada si mayyit. Ini apa yang beliau syariatkan sebetulnya dari yang namanya ziarah kubur. Ya. Beliau merintahkan fazuruha, ya, berziarahilah. Ya. Dan ziarah di sini innama tadzakkarul akhirah, yang untuk mengingat akhirah. Selain mengingat akhirah, juga padanya al-ihsan ya ilal mayyit, ya. Perbuatan ihsan kepada mayit dengan doa, mendoakannya, ya, mendoakan rahmat padanya, memintakan ampun, memintakan pemaafan pada mayit, yang dengan ini menjadikan siapa? Orang yang menziarahi berbuat ihsan kepada dirinya dan mayit. Ini yang disyariatkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, bagaimana dengan keberadaan manusia sekarang? Faqallaba haula'il musyrikun al-amr. Ya. Mereka orang-orang musyrikun justru membalik perkara ini. Menentang agama. Ya. Wa akasuddin. Waja'alu al-maqsud biz-ziyarati asy-syirk bil mayyit wa du'a'uhu wa du'a bihi. Ya. Sehingga mereka menjadikan maksud tujuan dengan ziarah itu justru menjadikan apa? Kesyirikan. Ya. Bukan mendoakan mayit tapi justru berdoa kepada si mayit. Ya. Sehingga minta-minta soal hawaijum wastinzal barakat min. Sehingga mereka meminta-minta hajah mereka kepada mayit. Ya. Dan minta diturunkan barokahnya justru kepada mayit. Ya. Dan minta pertolongan, ya, agar dia ditolong dari musuh pun kepada mayit dan yang semisalnya. Artinya apa? Justru mereka membalikkan, ya, keadaan sehingga mereka justru berdoa kepada si mayit, minta-minta kepada si mayit. Wal'iyadu billah. Fasaru musiina ila anfusihim wa ila al-mayit. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi justru perbuatan jelek, ya, kepada diri dia sendiri ketika ziarah, kepada diri-diri mereka, wa ilal mayyit, dan kepada si mayyit. Terbalik keadaannya. Walau lam yakun illa bihirmanihi barakatan ma barakatun ma syara'ahu ta'ala min ad-du'a wa tarahum alaihi wal istighfar lahu. Ya. Yang apa, tidaklah hal tersebut itu terjadi kecuali apa, pengharaman, ya, pengharamannya dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang permintaan barakah, ya, melalui atau kepada si mayit tersebut, doa dan permintaan rahmah kepada mayit tersebut, demikian pula istighfar kepada si mayit tersebut. Waliyadu billah. Ini keadaan yang ada, ya. Jadi maksud tujuan dari ziarah yang terjadi sekarang justru terbalik. Ya. Yang seharusnya di situ tujuan maksud yang disebutkan oleh Nabi, yang disyaratkan oleh Nabi adalah mengingat akhirah. Ya, demikian pula al-ihsan, perbuatan ihsan kepada apa? Mayit, mendoakannya, memintakan ampun, ya, mintakan pemaafan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga, ya, dengan tujuan maksud ziarah yang dilakukan oleh orang yang menziarahi tersebut adalah perbuatan ihsan kepada dirinya dan juga kepada si mayit. Ini yang disyariatkan oleh beliau. Nah, yang terjadi pada kebanyakan manusia apa? Sebaliknya, ya, mereka berdoa kepada si mayit, meminta kepada si mayit, ya, minta hajah-hajahnya kepada si mayit. Waliyadzubillah. Qala hafizahullah wa bihadza yattadih anna taqdim an-nuzur wal qarabin lil mazarat syirkun akbar. Sehingga dengan ini jelaslah, jelas terang bahwa mendatangkan nazar-nazar, demikian pula sembelihan pada tempat-tempat yang dijadikan apa, kunjungan adalah syirkun akbar, kesyirikan, syirik besar. Sebabuhu mukhalafatu hadiyin nabi sallallahu alaihi wasallam fil halati allati yajibu an takuna 'alaiha al-qubur min 'adamil bina' 'alaiha. Sebabnya karena menyelisihi petunjuk nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fil halati allati yajib, pada keadaan yang seharusnya, ya, yang ada dari kuburan itu tidak dibangun atau tidak dibangun dengan satu bangunan di atasnya, tidak pula membangun masjid di atasnya, ya. Kenapa? Li'annaha lamma buniyat 'alayha al-qubab wa uqimat hawlaha al-masajid wal mazarat dhanna al-juhal anna al-madfunina fiha yanfa'una aw yadhurrun. Kenapa yang seharusnya atau yang seharusnya tidak dibangun di atas kuburan bangunan ataupun masjid? Karena tatkala di atas masjid atau di atas kuburan itu dibangun bangunan, kubah-kubah, ya, dibangun di sekitarnya bangunan-bangunan, ya, sebagai tempat kunjungan. Al-juhal, orang-orang yang bodoh mengira bahwa orang-orang yang dikubur, yang di dalam kuburan tersebut itu bisa memberikan manfaat ataupun memberikan mudharat. Wa annahum yaghithuna min man istaghatha bihim, dan mereka pun beristighatsah, ya, kepada mereka. Wa yaghduna hawa'ij, ya, min iltija' ilaihim man iltaja'a ilaihim, dan mereka menunaikan hajah-hajah pada siapa yang apa dari minta perlindungan kepada mereka. Minal iltija ilaihim, minta perlindungan kepada mereka. Faqad dimulahum an-nudhur wal qarabin, sehingga kemudian mereka pun datang pada tempat tersebut menunaikan nadar-nadar dan menunaikan sesembelihan-sesembelihan waliyatubillah. Hatta sarat authanan tu'badu min dunillah, sehingga menjadi apa? Berhala yang diibadai, yang disembah dari selain Allah. Waqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik wa Ahmad. Kata beliau, beliau mengatakan, ya Allah, janganlah kau jadikan kuburanku wathanan yu'bad, berhala yang diibadai, berhala yang disembah. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. وما دعا بهذا الدعاء إلا لأنه سيحصل شيء من ذلك في غير قبره صلى الله عليه وسلم. Dan apa yang beliau berdoa dengannya, dengan doa ini tadi, kecuali karena bisa menjadikan suatu yang terjadi padahal itu, ya, bisa terjadi pada selain kuburan beliau, sehingga beliau berdoa dengan doa itu karena bisa terjadi hal tersebut pada kuburan selain beliau. Dan ini terjadi waliyatubillah. Waqad hasala fi katsirin min biladil Islam, ya, dan telah terjadi di kebanyakan dari negeri-negeri Islam. Amma qabrahu, jadi apa? Telah terjadi, ya, hal ini, yakni kuburan yang didatangi sehingga ujung-ujungnya apa? Disembah. Orang datang ke situ karena ingin minta hawaijnya, yakni menunaikan hajah-hajahnya. Ya, ada maksud tujuan tertentu. Ini yang terjadi dan di kebanyakan negeri-negeri Islam. Amma qabrahu faqad hamahu Allahu bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala telah menjaganya dengan barokah doa beliau. Sebagaimana tadi, beliau berdoa, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Dan Allah menjaga kuburan beliau. Wa in kana qad yahsulu fi masjidihi syai'un minal mukhallafat min ba'dil juhal wal kharafiyyin. Walaupun sungguh telah terjadi di masjid beliau perkara-perkara yang menyelisihi dari sebagian juhal, orang-orang yang bodoh dan orang-orang yang pendusta dari kalangan khurafiyun, ahli orang-orang khurafat yang mendepankan khurafat. Lakinnahum la yaqdiruna 'alal wusul ila qabri, akan tetapi mereka tidak bisa sampai kepada kuburan beliau. Ya, walaupun mereka melakukan penyelisihan-penyelisihan dari kalangan khurafiyin, dari kalangan orang bodoh, tapi mereka tidak bisa masuk ke kuburan beliau. Li'anna qabrahu fi baitihi, karena kuburan beliau di rumahnya, yakni di rumahnya Aisyah, ya, sebagaimana sudah kita dapat penjelasannya, di rumahnya. Wa laisa fil masjid, bukan di masjid. Ya. Walaupun keadaan sekarang kenyataannya ada dengan pelebaran masjid berada di dalam masjid. Tapi yang asal tidak, ya. Wa huwa mahutun bil judran. Ya, kuburan beliau itu dikelilingi dengan dinding. Ya, dengan dinding dan kuburan beliau ada di dalam dinding tersebut. Kama qala al-allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah fi nuniyatihi, sebagaimana perkataan Ibnu al-Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya. Fastajaba rabbul alamin du'aahu wa ahatahu bi thalathatil judrani. Dan Rabb al-alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, telah mengijabai doa beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ahatahu bi thalathatil judrani, dan kuburan beliau telah dikelilingi tiga dinding. Sehingga orang yang ingin melakukan perkara-perkara yang ghulu terhadap kuburan beliau pun tidak bisa. Namun yang terjadi, banyak orang juhal dan orang-orang khurafiyin yang berusaha melakukan penyelisihan-penyelisihan tapi tidak mampu untuk masuk ke dalamnya. Cuma sampai dindingnya aja. Ya. Orang-orang juhal dan kalangan khurafiyin ada aja, ya, yang berusaha untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyelisihi syariat. Walin. Ini. Dan ini dari barakah doa beliau, Allahumma la taj'al qabri watan yu'bad, sehingga kuburan beliau pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Wa hakadha, dan demikian keadaannya. Wallahu taala a'lam bis-shawab, sehingga sampai di sini bab taqdimul qarabin wan nuzur wal hadaya al mazarat wal qubur ta'dhimiha selesai kita baca, alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ini memberikan tambahan faedah kepada kita semuanya. Tentunya apa yang ana sampaikan, ya, dari kekurangan, maka itu adalah kekurangan yang ada dari ana pribadi, wa minas syaitan, dari kesalahan, ya, wa minas syaitan. Allahu taala alam bisab. Untuk sementara kita cukupkan sampai di sini. Adapun yang benar, apa yang datang yang benar, minal haq, fa min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.